آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عزني الله وإياكم كما صلاة المغرب. أو مسلمين yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang dampak-dampak negatif, ya, hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan atas mereka, para pelaku dosa-dosa dan maksiat. Masih kita pada fasal al-ma'asi tuaddi ila nuqsanil aql. Kemaksiatan-kemaksiatan menjadikan akal seseorang itu berkurang, tidak sempurna. Kita sempurnakan apa yang tersisa dari pembahasan ini. Kata beliau rahimahullah, kita ulang dari ucapan beliau: wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqlil ma'ishi falawla al-ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara li muti'ina nuqsanu 'aqli 'asina walakin al-ja'ihata 'ammatun wal jununa funun. Adapun pengaruh kemaksiatan dalam mengurangi akal seseorang di dunia ini, seandainya bukan karena persekutuan, kebersamaan dalam kekurangan akal ini, yakni kekurangan akal ini telah merajalela, hampir menimpa semua kita. Seandainya bukan karena kita semua bersekutu bersama-sama dalam kekurangan akal ini, la dhahara li muti'ina nuqsanu 'aqli 'asina, niscaya akan terlihat di sisi mereka, orang-orang yang taat di antara kita, kekurangan akal mereka-mereka yang suka bermaksiat di antara kita. Hanya saja, kata beliau rahimahullah, walakin al-ja'ihah 'amah, hanya saja bencananya sudah merata. Kebanyakan kita bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiat, sehingga kebanyakan kita kurang akal-akalnya, sehingga pada akhirnya tidak bisa kita membedakan yang satu dengan yang lainnya, mana yang akalnya sempurna dan mana yang akalnya kurang sempurna. Wal junun funun, dan kegilaan itu memiliki banyak-banyak bentuk, memiliki ragam yang banyak. Di antara bentuk kegilaan adalah ketika seseorang lalai dari akhiratnya, tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau kecil sekali kemanfaatannya dibandingkan dengan kemanfaatan dan kenikmatan akhirat yang kekal dan abadi. Sebagian orang ada yang tergila-gila dengan dunia, ada yang tergila-gila sibuk dengan mengejar-ngejar wanita, harta benda, kendaraan mewah ataupun rumah-rumah yang mega. Ini pun diantara bentuk kegilaan. Ya, jadi kegilaan bukan satu macam, banyak ragamnya, banyak jenisnya. Di antaranya ketika seseorang lalai dari kebaikan kemaslahatan akhiratnya, tersibukkan dia dengan dunia. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Wa ya ajaban law sahhatil uqulu la'alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati was sururi wa thibal 'aishi innama huwa fi ridha'i man an-na'imu kulluhu fi ridha'. Duhai, sangat ajaib, sangat aneh keadaan ini. seandainya akal-akal seseorang itu sempurna, sehat, selamat dari berbagai penyakit syahwat dan syubhat, niscaya akal ini akan mengetahui bahwasanya satu-satunya jalan untuk bisa meraih kelezatan, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan hidup hanyalah bisa diperoleh, didapatkan dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, zat yang segala macam kenikmatan ada di tangannya, zat yang segala macam kenikmatan ada pada keridhaannya. Wal alam wal adzab kulluhu fi sakhatihi wa ghadabihi, dan segala macam penderitaan, azab dunia dan akhirat itu ada pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terjadi karena sebab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi ridahu qurratul uyun, sungguh pada ridha Allah Subhanahu wa taala ada kedamaian jiwa. Wa sururin nufus, kebahagiaan jiwa-jiwa kita. Wa hayatul qulub, dan juga kehidupan bagi hati-hati kita. Wa ladzatul arwah, lihat apa yang bisa kita peroleh dari buah-buah yang manis, yang lezat dan nikmat karena sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, yang itu semata-mata bisa diraih dengan al-iman wal amal salih. Yang pertama kata beliau, qurratu al-uyun, kebahagiaan hati, ketentraman jiwa. Wa surur an-nufus, kesenangan jiwa. Wa hayatul qulub, kehidupan hati. Wa ladzatul arwah, kelezatan bagi ruh-ruh kita. Wa thib al-hayah, kebaikan hidup di dunia. Wa ladzatul 'aysh, dan kelezatan hidup. Wa athyabun na'im, dan kenikmatan yang ternikmat, yang mana seandainya itu semua ditimbang, seandainya sedikit saja dari kenikmatan-kenikmatan tersebut ditimbang dengan kenikmatan dunia, lam yasibih, niscaya tidak imbang, lebih berat kenikmatan ini, kenikmatan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan hidup yang itu diperoleh semata-mata dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini lebih berat meskipun secuil yang didapatkan oleh seorang hamba apabila dibanding dengan kenikmatan dunia. Bal idza hasala lil qalbi min dzalika aitsar nasibin lam yardha bid dunya wa ma fiha 'iwadan minhu, bahkan seandainya hati ini mendapatkan sedikit saja bagian dari kebahagiaan hati, ketentraman jiwa, kehidupan hati dengan sebab takwa Allah, ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, lam yardha bid dunya wa ma fiha 'iwadan minhu, niscaya dia tidak akan rela, tidak akan mau untuk ditukar ini dengan dunia seluruhnya. Wa ma hadza, itu sedikit saja dari kebahagiaan hati, kebahagiaan dan kelezatan ruh yang dia dapatkan dengan sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dia dapatkan, tidak akan pernah mau untuk dia tukar dengan kebahagiaan dunia seluruhnya. Wa ma hadza fa huwa yatana'am bi nasibihi min ad-dunya a'zama tana'umin a'zam min tana'umil mutrafina fiha, bersama dengan itu dia pun mendapatkan bahagian dari dunia, menikmati bagian dunianya dalam kondisi lebih besar bahagiannya dari apa yang dinikmati oleh mereka, orang yang hidupnya lebih megah, lebih mewah, lebih kaya, lebih melimpah. Wa la yashubu tana'umahu bidzalikal hadzil yasir ma yashubu tana'um al-mutrafina min al-humumi wal-humumi wal-ahzani wal-mu'aradat. Sedikit kenikmatan saja yang dia peroleh dari kenikmatan dunia, dia sudah mengembirakan dia, sudah membahagiakan dia, terasa dia yang paling kaya, yang paling berbahagia. Ya. Ditambah lagi kenikmatan yang dia peroleh dari kenikmatan dunia yang sedikit itu tidak terkotori dengan beragam kecemasan, duka, kesedihan, beragam rintangan yang ini semua mencampuri kenikmatan-kenikmatan mereka. Orang yang mendapatkan kemegahan dunia, kemewahan dunia dalam kondisi dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal qad hasala 'ala an-na'imaini wa huwa yantadhiru na'imaini akharaini a'dhama minhumaa. Bahkan dia di dunia ini sungguh telah menghasilkan dua macam kenikmatan. Kenikmatan hati, kebahagiaan jiwa, kelezatan ruh, juga kenikmatan dunia. Dua kenikmatan di dunia Allah segerakan untuknya. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukmin, yang istiqamah di atas al-amalu salih, yang senantiasa menjaga dirinya dari beragam dosa-dosa dan maksiat dan segala hal yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa yantadhiru naimaini akharaini a'zama minhuma. Dalam kondisi dia menunggu-nunggu dua kenikmatan berikutnya yang jauh-jauh lebih mulia, lebih besar dari dua kenikmatan yang diperolehnya di dunia. Apa itu? Surga Allah subhanahu wa ta'ala dan juga an-nazar, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan di dunianya, lilladzina ahsanul husna, bagi mereka-mereka yang di dunianya suka berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Al-husna itu al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadah, dan tambahan, disebutkan di dalam hadis yang sahih, makna ziyadah adalah an-nazar, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua kenikmatan berikutnya yang dia nanti insyaallah akan mendapatkannya kalau di dunia dia istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yahsulu lahu fi khilali dhalika min al-alam. Mungkin kita terkadang terbetik, bukankah kaum mukminin, mereka-mereka yang istiqamah di dunia ini terkadang mendapati juga beragam gangguan, rasa sakit, penderitaan. Maka jawabannya adalah wa ma yahsul lahu fi khilali dzalika min al-alam. Apa yang menimpanya di sela-sela itu di dunia ini dari beragam penderitaan, duka, kesedihan, sakit, penyakit yang menimpa dirinya, keluarganya, kehilangan hartanya, ini perkara yang maklum. Ya, perkara yang wajar. Ini akan memberikan kepada dia kebaikan, akan menghapuskan dosa-dosanya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa lelah, rasa sakit, kemudian juga sedih, gunda gulana, gangguan, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dengan itu semua dosa-dosanya. Kebaikan. Dan juga di antara faedahnya agar si mukmin ini ingat bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggalnya. Kalau seandainya seseorang di dunia ini dalam kondisi nikmat terus, ya lezat terus, belum pernah dia tertimpa kesulitan, kesusahan, kedukaan, niscaya dia akan betah di dunia ini, lupa akhiratnya. Tapi dengan seorang mukmin ditimpa musibah, bencana, kesedihan, dia teringat bahwasanya ini dunia memang seperti ini kondisinya. Darul ibtila. Ya, negeri tempat al-bala, musibah, ya, kejelekan-kejelekan. Dan dia tahu bahwasanya kehidupannya hakiki adalah nanti di akhirat kelak. Sehingga dia ingat tempat kembalinya. Kata beliau rahimahullah, seandainya dia tertimpa di sela-sela itu beragam oleh beragam kejelekan, kesusahan, penderitaan, fal amru kama qala ta'ala, maka urusannya adalah seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Jika kalian wahai kaum mukminin dalam peperangan ta'lamun, tertimpa musibah, terluka, mengalami apa yang kalian alami dari kerugian, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka mereka juga sama, kaum kufar, kaum musyrikin, merasakan penderitaan yang kalian derita, merasakan pula luka-luka, merasakan pula kerugian-kerugian. Tapi ada bedanya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah pahala yang besar yang mereka kaum musyrikin, kaum kufar tidak mengharapkannya. Demikian pula mereka ahlul iman, wa taqwa wal amal salih, kalau dia di dunia ini tertimpa banyak musibah, penderitaan, kesusahan, hiburlah dirinya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, in takunu ta'lamuna fa innahum liya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. mereka orang-orang yang hidup di dunianya. Di hadapan mata kita begitu nikmat, lezat dengan rumahnya, kendaraannya, istrinya yang cantik, dan beragam fasilitas. Jangan dikira bahwasanya hidupnya bertabur bunga, penuh dengan kenikmatan, banyak kesedihan. Ya, banyak perkara yang menghimpit dada mereka, membuat sesak hati mereka, yang itu tidak kita ketahui. Sehingga ingat ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita ditimpa di dunia ini beragam kesulitan-kesulitan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun fala ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, maka sungguh tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma anqasa 'aqla man ba'ad durra bil ba'r. Sungguh alangkah dangkal akal seorang yang dia mau rela menukar mutiara permata dengan kotoran hewan. Yakni dia lebih memilih kehidupan dunia yang tidak seberapa, yang hina, dibandingkan kenikmatan dan kelezatan surga Allah Subhanahu wa taala. Wal miska birraji', dan dia tukar minyak wangi dengan kotoran hewan. Tentu orang ini adalah orang yang akalnya kurang. Kalau dalam masalah dunia kita semua cerdas dalam masalah ini, tapi kalau dalam masalah akhirat banyak diantara kita yang akalnya kurang, tidak cerdas, bukan orang yang akil. Nasallallahu taala salam wal afiyah. Wa murafaqata alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan dia tukar pertemanan dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat atas mereka, dari kalangan para nabi, as-siddiqin, wasyuhada' was-salihin, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas mereka orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Siapa yang dia di dunianya senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan rasulnya, istiqamah menjaga syariat Allah dan rasulnya, maka niscaya dia akan digabungkan bersama mereka para nabi. Kemudian kedudukan berikutnya setelah para nabi, para siddiqin, kemudian setelahnya para syuhada dan as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman. Ini semua hilang, pertemanan dengan orang-orang pilihan tadi hilang dengan sebab dosa dan maksiat yang digelutinya, digantikan dengan munafaqatil ladzina adiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Akan digantikan pertemanannya dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat, dan Allah siapkan atas mereka jahannam, dan sungguh jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaih. Kemudian di antara uqubah, hukuman berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka ahlul ma'asi wadzunubi wal fusuqi wal kabairi, adalah bahwasanya al ma'asi tujibul qati'ah bainal 'abdi wa rabbih, menyebabkan terputusnya hubungan antara seorang hamba yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Jangankan seorang yang dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya seseorang di dunia ini dia terputus hubungannya dengan orang yang selama ini memberikan kebutuhannya, menjaganya, melindunginya, seperti orang tuanya, keluarganya, atau yang lainnya, tentunya ini akan menyulitkan gerak-gerik dia, menyengsarakan dia. Ini manusia, ya, di dunia ini. Lantas bagaimana dengan keadaan seorang hamba yang dia terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di tangan Allah Subhanahu wa taala segala macam kebutuhannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala rezekinya, penjagaannya. Tentunya tidak ada kemungkinan lain bagi hamba ini melainkan dia pasti dan mesti binasa ketika dia terputus hubungannya dengan Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang la mani'a lima'ta, wala mu'tiya lima mana', zat yang tidak ada seorang pun yang bisa menahan apa yang Allah hendak beri, zat yang tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa yang Allah hendak tahan. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan kepadamu kejelekan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu untuk berbuat itu. Wa iyamsaska Allahu bikhairin fala kashifa lahu illa hu wa ayyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kejelekan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Sehingga hendaknya kita berupaya ya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Taqwallah, dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa-dosa dan maksiat. Wa min a'zami 'uqubatiha, kata beliau rahimahullah, di antara hukuman terbesar yang Allah Subhanahu wa taala campakkan atas mereka, ahlu dzunubi wal ma'asi, annaha tujibul qati'ah bainal 'abdi wa bain rabbih tabaraka wa ta'ala, bahwasanya dosa itu menyebabkan terputusnya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Wa idza waqa'atil qati'ah inqata'at 'anhu asbabul khair, apabila sudah terputus hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, maka terputuslah darinya segala macam kebaikan-kebaikan. Akan sulit bagi dia untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, karena yang namanya ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan itu terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Adapun kalau seseorang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolong dia, tidak diberi taufik, maka akan sulit bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Akan berat bagi dia untuk melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah, menuju majalisul ilmi, berat. Meskipun mungkin rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan musholla, dia dengar azan, panggilan suara azan, tapi dia tidak mampu untuk melangkahkannya. Ini adalah disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya selama ini. فَأَيُّ فَلَاحٍ وَأَيُّ رَخَاءٍ وَأَيُّ عَيْشٍ لِمَنِنْ خَضْعَتْ عَنْهُ أَسْبَابُ الْخَيْرِ. Maka kejayaan apa, kesejahteraan apa, kehidupan yang baik bagaimana yang bisa diperoleh oleh seorang yang telah terputus dari segala macam sebab-sebab kebaikan. Tidak ada harapan untuk dia mendapatkan kejayaan, kesejahteraan dan kehidupan yang nikmat. Wa quti'a ma bainahu wa bain walihi wa maulah alladzi la ghina lahu anhu tarfata 'ain, dan terputus pula hubungan antara dia dengan penolongnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak bisa lepas sekejap mata pun dari pengawasan ataupun dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dibiarkan oleh Allah, tidak diurus, tidak dijaga, maka seketika itu pula dia disambar oleh syaitan, hawa nafsunya. Ya. Wala badala lahu minhu, dan tidak ada penggantinya. Ya, selain Allah yang bisa menjaga dia, yang bisa melindungi dia. Min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'iwadun wa laysa min Allah in dhaya'tahu 'iwad. Alangkah bagus ucapan seorang penyair. Min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'iwad. Dari segala sesuatu, kalau engkau tinggalkan itu sesuatu, meskipun menggoda hatimu karena Allah, pasti nanti ada gantinya yang lebih baik. Adapun wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadun, tidak ada bagimu pengganti dari Allah apabila engkau di dunia ini menyia-nyiakan Allah, menyia-nyiakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wattasalat wala iwadalahu anhu wattasalat bihi asbabu syarr. Lihat, banyak kejelekan yang dia harus alami karena sebab terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia terputus dari segala sebab-sebab kebaikan. Kemudian yang berikutnya, terhubung dia dengan segala macam sebab-sebab kejelekan. Demikian, otomatis seorang itu kalau dia ya tidak di atas jalan Allah, mesti dia di atas jalan yang lain, di atas jalan hawa nafsu, jalan syaitan. Harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu fabulu biriqin nafsi wa syaitani, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka lari dari ubudiyah, peribadatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, akhirnya ditimpa mereka dengan peribadatan, ketaatan kepada syaitan dan hawa nafsu. La budda, mesti. Wattasalat bihi asbabu syarr, maka terhubunglah dia dengan segala macam sebab-sebab kejelekan. Wa wasala ma bainahu wa baina aduwillah, dan terjalin hubungan antara dia dengan musuh bebuyutannya, iblis, syaitan. Fatawallahu aduwwuh wa takhalla anhu waliyyuh, akhirnya pun dia dikuasai oleh musuh bebuyutannya, syaitan, dan dibiarkan, ditinggalkan oleh walinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Dosa dan maksiat. Apa sebabnya? Dia meninggalkan agama Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tinggalkan. Falamma fala ta'lamu nafsun ma fi hadha al-inqita'i wal-ittisali min anwa'il alami wa anwa'il azabi, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui besarnya dan banyaknya penderitaan dan azab yang dihasilkan karena sebab seorang terputus hubungannya dengan Allah, karena sebab seseorang memiliki hubungan dengan musuhnya, dan musuh Allah itu iblis, syaitan, sangat berat ataupun sangat besar sekali dan banyak sekali di situ penderitaan-penderitaan dan azab yang harus dirasakan di dunia sebelum di akhirat kelak. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, ra'aitul 'abda mulqa bainallahi subhanahu wa baina syaitan, saya melihat bahwasanya seorang hamba itu diletakkan antara Allah dan syaitan, dicampakkan, diletakkan dia antara Allah dan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan, biarkan dia, maka seketika itu syaitan menyambarnya, menguasainya. Dan tentunya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berbuat demikian kecuali karena sebab dosa-dosa hamba ini sendiri. Ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang dia berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dikuasai dia oleh syaitan. Wa in tawallahu Allah lam yaqtir 'alaihi syaitan, adapun kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menolongnya karena sebab dia menolong agama Allah, menghidupkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, lam yaqtir 'alaihi syaitan, maka tidak mampu syaitan untuk menguasainya. Alaysa Allah bikafin 'abdah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi hambanya? Siapa hamba-hamba yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-kifayah? Mereka yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas al-iman wal-amil salih, senantiasa dia menjaga dan membentengi diri dari dosa-dosa dan maksiat. Dan kalau dia terjatuh di dalam dosa dan maksiat, seketika itu juga dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ingatlah tatkala kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua wahai para malaikat kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan kepadanya, bukan sebagai bentuk peribadatan. Fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat sujud taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dan sungguh iblis adalah termasuk bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat fasik dia. Afatattakhidunahu, lihat subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan manusia, ya, orang tua kita, sampai-sampai Allah perintahkan makhluk yang mulia untuk sujud kepada orang tua kita, Adam, dalam rangka memuliakannya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَّا مِنْ دُونِي. Apakah kalian wahai manusia akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung-pelindung, penolong-penolong selainku? Wahum lakum adu. Padahal dia iblis adalah musuh bebuyutanmu dan orang tuamu. Bi'sa lidh-dhalimin badala. Sungguh sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang zalim adalah pengganti berupa iblis. Mengganti walinya semula Allah subhanahu wa ta'ala diganti dengan iblis. Ini ya, walinya orang-orang zalim mengganti Allah subhanahu wa ta'ala dengan iblis. Bi'sa lidh-dhalimin badala. Sejelek-jelek pengganti adalah pengganti atas mereka orang-orang zalim yang mereka mengganti Allah subhanahu wa ta'ala sebagai walinya dengan iblis, musuh bebuyutannya. Yaqulu subhanahu li'ibadih. Allah yang maha suci berfirman kepada para hambanya, ana karramtu abakum. Lihat makna ayat tadi, kata beliau rahimahullah, ana karramtu abakum. Aku wahai manusia telah memuliakan bapak kalian. Iya. Wa rafa'tu qadrah, dan telah aku angkat kedudukannya. Wa faddaltuhu 'ala ghairi, dan kami utamakan dia atas makhluk-makhluk yang lain. Fa amartu malaikati kullahum an yasjudu lah. Bahkan kami perintahkan para malaikatku seluruhnya untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Adam. Takriman lahu wa tasyrifan, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Adam alaihi salam. Fata'uni, maka seluruh malaikat menaatiku. Wa aba'aduwi wa aduwuh. Adapun musuhku iblis dan musuhnya Adam enggan, tidak mau taat kepada perintahku, tidak mau memuliakan orang tuamu. Fa'afa amri, iblis pun bermaksiat, melanggar perintahku. Wa kharaji'an ta'ati, dan dia keluar dari ketaatan kepadaku. Fakaifa ihsun bikum ba'daha an tattakhidhuhu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Maka bagaimana bisa setelah itu kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong-penolong, pelindung-pelindung selainku? Fatuti'unahu fi ma'siyati, kemudian kalian taati iblis untuk bermaksiat kepadaku. Wa tawalaunahu fi khilafi mardati, kemudian kalian berloyalitas membela iblis dalam hal khilafi mardati, yang menyelisihi keridhaanku. Wahum a'da'aduwin lakum, padahal iblis adalah musuh bebuyutan kalian. Fawalaitum aduwi waqad amartukum bimu'adatih, maka kalian pun menjadikan musuhku sebagai penolong-penolong, sebagai teman-teman. Waqad amartukum bimu'adatih, padahal aku telah perintahkan kalian semua untuk memusuhi iblis. Wa man wala a'da'al maliki kana huwa wa a'da'uhu 'indahu sawa'a. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa saja yang dia berloyalitas mendukung membela musuh-musuh seorang raja, kana huwa wa a'da'uhu 'indahu sawa', maka di sisi raja ini si musuhnya raja dan dia yang menolong raja tadi sama kedudukannya, menjadi musuh bagi raja. Demikian kan? Wa man wala adal malik, siapa yang dia berloyalitas menolong, ya, membela musuh-musuh raja, maka dia yang menolong musuh raja dan bersama musuh raja itu di sisi raja sama menjadi musuhnya. Fa innal mahabbah wa dha'ala tatimmu illa bi mu'adati a'da'il mudha' wa muwalati awliya'ih. Sesungguhnya al-mahabbah, kecintaan dan ketaatan, tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan memusuhi musuh-musuh zat yang kita taati. Wa muwalati awliyai, dan berloyalitas membela wali-wali yang kita taati dari kaum mukminin. Wa amma antu wali a'da al-malik, adapun kalau engkau berloyalitas membela mendukung musuh-musuh raja, Tsumma tad'i annaka muwalin lah, kemudian engkau mengaku bahwasanya engkau cinta kepada raja tadi, bersikap loyal kepada raja tadi. Fa hadza muhal, maka sungguh ini adalah perkara yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Mustahil, dusta. Itu semata-mata adalah klaimmu, pengakuanmu. Buktinya kamu tidak cinta kepada si raja ini. Bahkan kau mendukung dan membela musuh raja. Wa hadza law lam yakun adul malik aduwan lakum. Ini ketika kondisinya seorang ini yang mendukung musuh raja tadi dalam kondisi musuh raja tadi bukanlah ya musuh bagi hamba tadi. Iya. Itu pun sudah jelek. Ya, ini kalau ada seorang yang dia berloyalitas kepada musuh si raja dalam kondisi yang dia berikan ya kecintaannya, dukungannya ini bukan musuh dia. Ini sudah jelek di sisi sang raja, sama saja kedudukan dia dengan orang yang dibelanya. Fa kaifa idza kana aduukum 'ala al-haqiqah wa lantas, bagaimana kalau ternyata yang kalian dukung, yang kalian berikan dukungannya dan loyalitasnya adalah musuh bebuyutanmu? Tentunya ini lebih jelek dan jelek lagi. Wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'zam min al adawati allati bainasyati wa bainadh-dhi'bi. Dan permusuhan antara kalian wahai para hamba dengan iblis a'zam, lebih besar daripada permusuhan antara asyah, kambing-kambing, dengan serigala. Lebih besar, lebih dahsyat permusuhan syaitan kepada kita manusia, anak Adam, daripada permusuhan adz-dzib, serigala, terhadap kambing-kambing. Lebih merusak. Fa kaifa yaliqu bil 'aqili an yuwali 'aduwahu wa 'aduwa walih wa maulahu alladhi la maula lahu siwah. Maka bagaimana pantas bagi seorang yang berakal untuk dia berloyalitas kepada musuhnya dan musuh bagi kekasihnya, musuh bagi pembelanya dan Rabbnya, yang mana tidak ada bagi dia penolong pembela selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih. Wa nabbaha subhanahu ala qubhi hadhihi al-muwalah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegur kita atas jeleknya bentuk loyalitas yang kita berikan kepada iblis dan keturunannya dengan sebab maksiat yang kita perbuat. Karena maksiat dan dosa adalah bentuk ketaatan kepada ajakan, godaan, rayuan syaitan dan iblis. Allah subhanahu wa ta'ala menegur para hambanya atas jeleknya loyalitas yang diberikan para hamba kepada iblis ini dengan ucapannya wa huwa lakum adu wa hum lakum adu. Apakah kalian wahai manusia menjadikan iblis sebagai penolong, teman-teman, padahal dia adalah musuh bebuyutanmu? Ini menunjukkan jeleknya loyalitas yang diberikan oleh para hamba kepada iblis dengan sebab dosa-dosa dan maksiatnya. Kama nabbaha ala qubhihima biqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah pun subhanahu wa ta'ala mengingatkan jeleknya loyalitas ini yang diberikan kepada iblis dengan ucapannya. Fafasaqu an amri rabbih, maka dia pun iblis keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabayyana anna adawatahu li rabbihi wa adawatahu lana kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adatihi, fama hadhil muwalah wa ma hadhil istibdal. Maka jelaslah dengan ini, kata beliau rahimahullah, bahwasanya permusuhan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya dan juga permusuhan iblis kepada kita para hamba manusia, kullul minhuma, semua ini sababun yad'u ila mu'adati, adalah sebab yang mengharuskan para hamba untuk memusuhi iblis, membenci iblis, menjadikannya sebagai musuh yang tidak akan pernah terjadi perdamaian selama-lamanya. Fama hadhil muwalah, lantas bagaimana dengan bentuk loyalitas ini? Lantas bagaimana dengan kemaksiatan yang kalian perbuat ini? Ingat, ini adalah bentuk loyalitas yang kau berikan kepada musuh bebuyutanmu, musuh dari orang tuamu, musuh dari orang tuamu yang telah mengeluarkan orang tuamu dari sorga. Wa ma hadhil istibdal, macam penggantian apa ini? Di mana seorang hamba mengganti Allah subhanahu wa ta'ala dan iblis sebagai penolongnya? bi'salil zalimina badala, sungguh sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang zalim adalah syaitan. Wa yashbihu an yakuna tahta hadhil khitab naw'un min al-'itab latifun 'ajib. Kata beliau rahimahullah, di sini ada faedah yang sangat bagus dari beliau rahimahullah. Wa yashbihu an yakuna tahta hadhil khitab naw'un min al-'itab latifun 'ajibun wa huwa anni 'adaitu iblis id lam yasjud li abikum adam ma malaikati fa kanat معادته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. Lihat, kata beliau rahimahullah, ini semakin menyadarkan kita ya tentang iblis sebagai musuh bebuyutan kita, semakin menjadikan kita berhati-hati dan waspada untuk menjadi teman-teman iblis. Kata beliau, di bawah ucapan Allah ini, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, apakah kalian wahai manusia akan menjadikan iblis dan bala tentaranya ataupun keturunannya sebagai pelindung-pelindung selainku, padahal dia adalah musuhmu? Kata beliau, di sini ada naw' min al-'itabi latifun 'ajibun, ada sejenis cercaan yang lembut dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari mana sisi kelembutan cercaan ini dan sisi menakjubkan dari cercaan Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita semua. Wa huwa anni 'adaitu iblis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku 'adaitu iblis, memusuhi iblis, id lam yasjud li abikum adam, karena sebab dia tidak mau sujud kepada orang tuamu Adam. Ma malaikati, iya, dan juga bersama para malaikatku, iya, id lam yasjud li abikum adam ma malaikati, aku musuhi iblis karena sebab satu alasan, yaitu karena sebab iblis tidak mau sujud memuliakan orang tuamu bersama para malaikat. Fakanat mu'adatuhu li'ajlikum, sehingga permusuhanku, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap iblis karena kalian wahai Adam dan keturunannya. Tsumma kana aqibatu hadzal mu'adah, kemudian balasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, tsumma kana aqibatu hadzal mu'adah, kemudian akibat balasan dari permusuhan ini, anaqattum bainahu wa bainakum 'aqdal musalaha, apakah balasannya adalah dengan kalian membuat akad perjanjian damai dengan iblis, dengan kalian menaati seruan-seruan iblis, rayuan-rayuan iblis untuk berbuat dosa dan maksiat? Ini cercaan yang latif, ajib, sangat lembut dari Allah dan ajib, luar biasa. Ya, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memusuhi iblis karena kalian, karena sebab iblis tidak mau sujud memuliakan orang tua kalian bersama para malaikat yang mulia. Apakah setelah itu kalian malah menjadikan iblis sebagai teman, kemudian menjauh dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.